Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Kita lanjutkan kajian Alfiyah Ibn Malik Atful Nasab. Pembahasan tentang Atof Nasab. Qala Ibn Malik rahimahullah ta'adin biharfin mutbi'in atfun nasab kahsus biwuddin wassana'in an sodak man sodak. Setelah huruf at-tawf ada tawabi' yang bernama atfun nasab, maka khususkan dengan kecintaan dan pujian bagi orang yang jujur. Ya. Seperti contoh kahsus biwuddin wasana ilman sodak, yang artinya khususkan dengan kecintaan dan pujian bagi orang yang jujur. Fal'aku mutlakon biwawin summa fa hata'am au kafi dasid kun wafa ataf secara mutlak dengan wawu summa fa hatta amal seperti fikasid kun wawfa wa ta'at alafdan fahasbu bal wala lakin kalam yabtumru'un lakin tola. Mengikuti secara lafad saja si bal la lakin seperti lam yabtumru'un lakin tola. Faktif biwawin lahikon au sabikon fil hukmi au mustahiban wafiqa ataukah dengan waw baik yang sekarang atau yang telah lalu dalam hukum atau beriringan semuanya sama. Wahsus biha'at faladhi la yughni madbu'u kastofah hada wabni. Khususkan ataf dengan wawu yang sangat membutuhkan matbu'nya seperti istaffa hadza wa bani. Wal fa'u li tartib bi tisari wa thumma li tartib bi fisari. Fa untuk tartib yang bersambung, thumma tartib dengan terpisah. Wahsus bi fa'in atfa ma laisa silah ala ladhi taqara annahu silah. Khususkan fa atau sesuatu yang tidak layak menjadi silah kepada sesuatu yang layak menjadi silah. Pak bon hati hatta tif ala kulin wala ya kun illa royatal ladhi ta'ala. Sebagian dengan hatta atafkan atas kulun dan tidak terjadi kecuali tujuan setelahnya. Wa ambiha itra hamzi taswiyah au hamzatin anrati ayin mughniyah. Am atafkan setelah hamzah taswiyah atau hamzah dari lafad ayun yang mencukupinya. Wa rupamas kitatil hamzatu'in kana khafal ma'ana bihat fiha umin. Terkadang hamzah dibuang jika makna dianggap aman jika dibuang hamzahnya. Wabi kita'i wabi makna bal wafat intakumi makulidat bihi khalat. Nah, atau dengan hamzah mukoti'ah dan semakna dengan bal jika terpenuhi. Jika apa yang disebutkan tadi tidak terpenuhi. Khayr abih qasim bi au wa abhimi wasuq wa idrabun bi aidan numi. Fungsikan ditahyir atau ditibaha atau ditaksim si au atau ditibha atau disyak atau diibrab bisa juga disandarkan kepadanya. Warbama akobatil wawaida labil fidun nukiri labsin maufada. Terkadang atau bermakna seperti wawu jika pengucapannya aman dari lafaz. Wa mithlu au fil qasdi imma thaniya binahu imma di wa imma na'iya, seperti au dalam masalah fungsinya si imma yang kedua dalam contoh imma di wa imma na'iya. Wa auli lakin nafyan au nahyan wala nida'an au amran au isbatan ta'ala. Setelah lakin setelah lakin wa auli lakin, iringi lakin dengan nafi atau nahi atau la. Iringi lakin dengan nafi atau nahi. Adapun la setelah nida atau amr atau kalam musbat. Wabal walak karakin ba'da mashubaiha kalam akun fi marba'in bal taiha wangkul biha disani hukmal awali khairi musbati wal amril jali. Hal seperti lakin setelah sesuatu yang menyertainya seperti lam akun fi marba' bal taiha, pindahkan dengan lakin hukum kedua dan hukum yang pertama dalam khobar musbat dan fi'il amr wal amri jadi dan perkara yang nampak. Wa in ala dhamir raf'in muttasil ataf tafsil bi dhamir mufasil au fasilin ma wa bila fasil yarid fi nadmi fasian wa dhafahu taqid. Jika atas dhamir raf'in muttasil engkau bisa mengatofkan dengan cara menambahkan dhamir mufasil atau pemisah tertentu atau tanpa pemisah juga tersebar dalam nadom, tapi yakini itu dhaif. Wa audu hafidin laja'at fin ala dhamir khafdi laziman qad ju'ila walaysa indi laziman id qad ata fin nafi wa nafi sahihi musbata. Pengulangan huruf hafad ketika ataf pada dhamir hafad harus dilakukan, tapi menurut saya tidak harus karena sudah tersebar dalam kalam-kalam nasr dan nazom dan sahih penetapannya. Wal fa'uqat tuhdafu ma ataf wal fa'uqat tuhdafu ma atafat wal wawu id la labsawah yang faradat biati amilin muzalin qad baki ma'muluhu daf'an di wahmini tuki. Terkadang fa dibuang bersama dengan maktufnya dan wawu jika tidak ada lepas dalam keadaan sendirian tetap beramal. Nah, yaitu mengataf pada amil yang dibuang dalam keadaan makmul yang masih tetap ada untuk menolak anggapan dan dalam rangka kehati-hatian. Wa hatta madbu'in badahu nastabih wa atfukal fi'la alal fi'li yasih. Membuang madbu' di sini boleh saja dan engkau atafkan fi'il dengan fi'il sah-sah saja. Wa'tif alas min syibi fi'lin fi'la wa aksan istakmil tajitu sahla. Atau engkau mengatafkan pada isim yang menyerupai fi'il dengan fi'il atau sebaliknya bisa digunakan, engkau dapati perkaranya mudah. Wallahu ta'ala alam. Pembahasan tentang atfun nasar fihi masail. Al-mas'alatul ula akun nasab huwa tabi'un yatawassatu baina wa baina matbu'ihi harfun min hurufil atf. Atfun nasab huwa tabi'un yatawassatu bainahu wa baina matbu'ihi harfun min hurufil atf. Nahu ja'a Zaidun wa Aliyun ukhsus biwuddin wa sana'in man sadaqa. Ukhsus biwuddin wa sana'in man sadaqa. Ataf nasab itu tawabik yang antara dia dan matbu'nya ada salah satu huruf ataf. Contoh ja'a Zaidun wa Aliyun. Aliyun ataf nasab. Matbu'nya itu Zaid. Wawu ataf ada di antara keduanya. Ukhsus biwuddin wa sana'in man sadaqah. Beri kecintaan dan pujian spesial kepada orang yang jujur. Sana'in ataf nasab. Wuddin matbu'nya. Wawu huruf ataf yang menjadi penengah di antara keduanya. Al-mas'alah tsaniyah. Huruful atfi asharatun indal jumhur wa tis'atun bitarki imma indal muhakkikin. Huruful atfi asharatun indal jumhuri wa tis'atun bitarki imma indal muhakkikin. Huruf ataf ada 10 menurut jumhur ahli nahwu dan ada 9 dengan meninggalkan imma menurut para peneliti. Baik. Al-mas'alatu ats-tsalitsah. Huruful atfi ala qismain. Al-awwal التشريق في الإعراب والمعنى. Wahia al-wawu wal-fa'u wa thumma wa hatta wa am Wa'aw. Wa imma wahya al-waw al-fa'u wa thumma wa hatta wa am wa aw wa imma. Yang pertama memiliki kesamaan i'rab dan makna antara ataf nasab dan matbu'nya. Ya, jadi huruf ataf yang menyebabkan kesamaan i'rab dan makna antara ataf nasab dan matbu'nya. Itu i'rabnya sama. Rafa sama rafa, nasab sama nasab, khafad sama khafad. Secara makna sama. Dalam arti sama-sama dalam hukum amilnya. Contohnya tadi ja'a Zaidun wa Aliun. Ali dan Zaid datang. Sama-sama hukumnya datang, ya. Namanya fil makna. Zaidun wa Aliun sama-sama rafa, namanya sama i'rabnya. Nah, wawu berfungsi untuk itu. Menyamakan antara ataf nasab dan matbu'nya dalam i'rab dan maknanya. Itu wawu, fa, summa, hatta, am, au, dan imma. Asani at-tasyriku fit i'rabi faqat. Wayabal walakin wala. Wayabal walakin wala. Nahu. Ma ja'a Zaidun bal Aliun. Zaid tidak datang tapi Ali. Zaid ataf nasab. Ali ataf nasab. Ma ja'a Zaidun bal Aliun, ya. Nah, Aliun ataf nasab. Matbu'nya ialah Zaid. Bal berfungsi untuk menyamakan antara ataf nasab dan matbu'nya fil makna, fil i'rab. I'rabnya saja sama-sama rafa. Tapi secara makna beda. Ya, Zaid tidak datang. Ali datang, ya. Beda makna. Namanya at-tasrik fit i'rafat meliputi bal, lakin, dan la. Al-mas'alatu arabi'ah, masalah yang keempat. Al-wawu li mutlaqil jam'i indal basriyin. Nahu ja'a Zaidun wa amran qablahu au ma'ahu au ba'dahu. Wawu ini fungsinya di mutlaqil jam, yakni hanya semata-mata menggabungkan antara ataf nasab dan matbu'nya dalam hukum amil, ya. Contoh ja'a Zaidun wa Amran. Zaid dan Amr datang, berarti menggabungkan kedatangan Amr sama Zaid secara mutlak, baik sebelumnya, setelah bersamanya atau setelahnya, enggak peduli siapa yang duluan datang atau sama-sama datang, enggak masalah dibalik-balik karena sifatnya cuma apa ini? Dimutlakkan jam, menggabungkan antara ataf dan matbu'nya dalam hukum, ya. Nah, ini pendapat Alinahu Basal. Wa madhabul kufiyin, wa madhabul kufiyin annaha litartib. Wa madhabul kufiyin annaha litartib. Wa rubda biqauli ta'ala, wa rubda biqauli ta'ala, in hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya. Adapun madhabnya Alinahu Kufah, wawu itu memiliki fungsi ditartib, itu mengurutkan antara ataf nasab dan matbu'nya. Berarti matbu' dulu baru kemudian ataf nasabnya. Kalau ja'a Zaidun wa Amrun, berarti yang datang Zaid dulu baru Amr ditartib. Itu menurut Alinahu Kufah. Wa rubda biqaulihi, pendapat mereka ini dibantah dengan firman Allah Subhanahu wa taala, in hiya illa hayatuna dunya, tidaklah itu kecuali kehidupan kita di dunia, namutu wa nahya, kita mati dan kita hidup. Dalam ayat ini menunjukkan bahwa mati dulu kemudian hidup. Nah ini kalau seandainya pakai pendapatnya Alinahu Kufah, ya kita mati dulu baru hidup. Ada hidup dulu dunia kemudian mati, ya kan? Nah, itu menunjukkan bahwasanya wawu dalam ayat ini bukan ditartib, tapi apa ini? Dimutlakkan jam, enggak masalah. Dibolak-balik antara ataf nasab sama matbu'nya, yang penting sama-sama apa ini? Sama-sama satu hukum, ya. Nah, sama-sama kita alami di dunia ini hidup dan mati, ya. Hidup dulu kemudian mati. Seandainya urutannya itu mati dulu kemudian hidup, ini di dunia, ya. Nah, berarti tidak sesuai dengan apa ini? Kenyataan, ya. Nah, sehingga pendapat Alinahu Kufah dianggap dhaif. Sekali-kali dhaif kan, ya. Al-mas'alatu al-khamisah. Ikhtasatil wawu, ikhtasatil wawu min baini hurufil atfi أنها يقطف بها حيث لا يكتفى بالمعطوف عليه نحو اختصم زيد وعمر ولو قلت اختصم زيد لم يجوز فلا تقول اختصم زيد فأمر ولا بغيرها من حروف العطف ولا بغيرها من حروف العطف طيب khusus waw tidak berlaku untuk yang lain dari huruf atof. Waw dipakai untuk atof dalam susunan yang ataf lasatnya harus ada tidak sempurna susunan itu kecuali dengan menyebut ma'tuf alaih atau ataf nasabnya. Jadi ma'tuf alaih itu ataf nasab ya. Jadi wawu dipakai dalam susunan yang ma'tuf alaih atau ataf nasabnya sangat dibutuhkan dalam malam itu. Contoh ikhtasoma Zaidun wa Amr. Zaid dan Amr engkar. Pakai wawu ya. Nah. Kalau engkau katakan ikhtasoma Zaidun, Zaid engkar. Enggak boleh. Karena enggak ada lawan tengkarnya. Ya, masuk tengkar sendirian. Engkau juga tidak boleh mengatakan ikhtasama Zaidun fa amran. Zaid tengkar kemudian amran. Atau huruf-huruf ataf yang lain enggak boleh dipasang di situ. Hanya ataf pakai wawu yang boleh. Ketika nah, ini biasanya terjadi dalam kalam yang di situ maknanya ialah istirab atau al-ihtisam. istirahat itu perbuatan yang harus dilakukan lebih dari satu orang, ya. Kalau ihtisam itu perselisihan atau pertengkaran, ya. Ini harus dilakukan oleh lebih dari satu orang. Kalau cuma satu gak ada lawannya, gak tengkar namanya, ya. Nah, tapi ngomel-ngomel, emang. Jangan lupa, ya. Awas kamu, tak tempel ya kamu, tapi kamunya gak ada ya, ya ngomong sendiri, itu namanya tengkar, pangobel-ngobel. Nah, bukan namanya tengkaran, tapi kalau dia adu mulut sama temannya, ada lawan tengkarnya, namanya tengkar petulan. Ya, nah, ikhtisab. Atau perbuatan yang harus dilakukan lebih dari satu orang, istiak. Nah, biasanya wow, tampil. Nah, yang mana huruf-huruf yang lainnya tidak bisa tampil padanya. Nah, kaidahnya ialah apabila ataf nasdaq atau maktuf alaihnya sangat dibutuhkan dalam kalam itu. Nah, kalau dibuang, enggak sempurna maknanya, ya. Nah, ikhtasama Zaidun wa Amrun, Zaid dan Amr tengkar. Nah, ada lawannya, ya. Tapi kalau Amrnya dibuang, ikhtasama Zaid kurang sempurna. Atau dikasih huruf atau selain wawu, enggak cocok, ya. Karena wawu itulah yang paling cocok. Terus sebabnya sebut limutlaqin jam'i. Al-masalatu as-sadisah. Masalah yang ke-6. Ikhtasat al-wawu bi annaha taktifu amilan qad hudifa wa baqiya ma'muluhu Nahu qawlihi atau nahu qawli syair, nahu qawli syair idza ma al-ghaniyatu barazna yauman idama al-ghaniyatu barsna yauman wa zajjatna al-hawajiba wal-uyuna idama al-ghaniyatu barsna yauman wa zajjajna al-hawajiba wal-uyuna. Fal uyuna maf'ulun bi fi'lin mahdhuf. Fal uyuna maf'ulun bi fi'lin mahdhufin. Wa taqdir wa kahalna. Wa kahalna ya. Wa kahalna al uyuna. Wa kahalna al uyuna. Wal fi'lu al mahdhufu ma'tufun ala zajjatina. Tayyib. Termasuk kekhususan wawu yang tidak dimiliki oleh huruf atau yang lain. Wawu ini bisa mengatofkan amil yang telah dibuang dalam keadaan makmulnya masih disebutkan. Contoh ucapan penyair, idza ma al-ghaniyatu barzna yauman. Ketika wanita-wanita cantik menampakkan diri ke Tuhan, wazajjatna al-khawajiba wal-uyuna, dan mereka menipiskan alis-alisnya, wal-uyuna dan mata-matanya. Al-uyuna di sini maf'ul bi fi'ilnya dibuang, takdirnya ialah wakahalna al-uyuna, dan mereka mencelai mata-mata mereka. Nah, fi'il yang dibuang itu ataf kepada zajjatna al-hawajib. Nah, ini canggihnya wawu ya. Dia mengatofkan amil yang telah dibuang dan menyisakan makmulnya. Wal uyuna itu makmul, tidak atof kepada kewajib, tapi yang atof itu ialah ambil yang dibuang itu wakahalna atau kepada zajjatna. Nah, ini bisa dilakukan oleh wawu ya. Jadi dia bisa dipakai untuk mengatofkan ambil yang dibuang dalam keadaan makmulnya disebutkan. Ini tidak bisa dilakukan oleh huruf-huruf atof yang lain. Naam. Al-mas'alatu Safiyah. Alfa'u litartibi wa ta'kibi ay tadullul fa'u ala ta'akhuri al-maktufi al-maktufi alaih al-ta'akul maktufi anil maktufi alaih muttasilan biha. Nah, tadi yang dimaksud maktuf alaih itu, nah, ya, ya tak sebelum huruf ataf ya. Apa? Kalau setelah huruf ataf namanya maktuf atau ataf nasab ya. Di maktuf alaih itulah matbu ya. Nah, tadi kekhususan wawu tadi ya. Bisa dipakai untuk ataf susunan yang tidak cukup dengan maktuf alaih. Nah, tidak cukup dengan matbu, tapi harus ada apa ini? Maktufnya atau ataf nasabnya ya. Tawabi'nya. Supaya tidak salah paham. Jadi maktuf alaih itu sebelum huruf ataf, kalau maktuf itu sesudah huruf ataf. Ya. Nah, atau istilahnya ataf nasab. Kalau ma'tuf alaih istilahnya itu madbu'nya ya. Nah, nah ini fa artinya litartib wa ta'kib, yakni fa menunjukkan bahwa ma'tuf nah diakhirkan hukumnya dari ma'tuf alaih, dari madbu'nya muttasilan bih, dalam keadaan bersambung. Nah. Nah. Ja'a Aliyun fasa'idun. Perhatikan. Ali datang, kemudian Said. Nah, ada fa di sini. Ditartib wa taqib menunjukkan bahwasanya kedatangan Sa'id atau Maktuf itu diakhirkan dari Maktuf alihnya, dari matbunya, dari Ali. Nanti Ali dulu baru Sa'id. Muttasilan bih, dalam keadaan bersambung. Maksudnya ialah apa ini? Bila muhlatin. Nah, tidak ada senggang waktu. Wa minhu qawlu ta'ala. Wa minhu qawlu ta'ala. Summa amatahu fa akbarah. Surah Abasa ayat 21. Nah, termasuk contohnya ialah firman Allah Ta'ala summa amatahu fa akbar, kemudian Allah mematikan hambanya kemudian menguburkannya, maksudnya itu mati kemudian dikubur. Nah, berarti urutan ya, ngubur itu setelah apa ini? Kematian ya. Nah, mati dulu baru dikubur. Kalau dikubur dulu baru mati, berarti enggak normal. Badawak silbanat. Kubur dulu, mati. Biasanya mati dulu baru dikubur. Al-mas'alatu as-saminah. Ikhtassatil fa ikhtassatil fa bi annaha ta'tifu ma la yasluhu ayyakuna silatan. Li khuluwihi an dhamiril mausul li khuluwihi an dhamiril mausuli ala ma yasluhu alama yasruhu ayyakuna silatan listimalihi alam bomir. Nahu alladhi yatiru fayaghdhabu zaidun Al-Dhubabu. Nah, fa punya keistimewaan yang tidak dimiliki oleh huruf ataf lain, yakni mampu mengatofkan sesuatu yang tidak layak menjadi silah karena tidak ada domir yang kembali pada isim mausul, ya, dengan sesuatu yang layak menjadi silah karena mengandung domir yang kembali kepada isim mausul. Contoh alladhi yatiru, yang terbang, fayal bobu Zaid, yang menyebabkan Zaid marah, ad-dubab adalah lalat. Nah, perhatikan fayal bobu Zaidun itu sesuatu yang tidak layak menjadi silatul mausul karena tidak ada dhamir yang kembali kepada isim mausul. Mampu diatofkan oleh fa dengan alladhi yatiru, sesuatu yang bisa menjadi silatul mausul karena mengandung dhamir kembali kepada isim mausul. Yatiru tadinya huwa, ya, kembali kepada alladhi. Nah, kalau ada yang bertanya mengapa fayal babu Zaidun kok tidak ada dhamir yang kembali kepada isim mausul, nah, jawabannya karena fa'nya sababiyah sudah mewakili raubid, jadi berupa dhamir. Seandainya dikasih dhamir fayal babu minhu Zaidun, maka enggak masalah. Nah, di sini kenapa kok enggak disebutkan untuk menunjukkan keistimewaan fa, ya, bahwa fa di sini nah posisinya saat itu tidak bisa tergantikan oleh huruf-huruf atau yang lain. Di wawu atau summa enggak bisa dipasang di situ, hanya fa yang bisa karena dia bisa mewakili aufid yang berupa dhamir. Ya. Seandainya ada obitnya juga, berarti gak ada masalah yang istimewa. Silatul mausul yang layak jadi silah, silatul mausul yang layak jadi silah digabung pakai huruf apa wawu atau summa juga masalah. Yang jadi istimewa ialah ketika sesuatu yang gak layak jadi silatul mausul karena gak ada obitnya diatofkan dengan sesuatu yang bisa menjadi silatul mausul karena ada domir obitnya. Itu hanya fa' yang bisa mewakili obit yang dibuang itu. Huruf ataf yang lainnya enggak bisa. Nah, wadhalika qawluhu wahsus bifa'in atfa ma laisa silah alalladhi istaqarra annahu silah. Wahsus bifa'in atfa ma laisa silah alalladhi istaqarra annahu silah. Nah, untuk selanjutnya kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya insyaallah taala. Masih banyak masalah yang belum kita sampaikan, ya. Ini cukup panjang sebagaimana panjangnya huruf jar, ya. Huruf ataf juga punya masalah tersendiri yang harus diselesaikan, ya. Nah, Nah, pakai istilah masalah, bukan faedah ya. Ini masalah yang harus diselesaikan, yang harus dipikirkan, ya. Harus dipahami, ya, sehingga bisa paham. Barakallahu fikum, jazakumullahu khair atas ta'awunnya. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.